أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan ikhwata Islam. Kita masuk sekarang ayat 104. Allah Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina, tapi ucapkan undurna, dan dengarkanlah, dan bagi orang-orang kafir itu adab yang pedih. Di sini Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman supaya menjaga adab dan akhlak. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Apa sih ra'ina itu, Pak? Dari kata ra'a yura'i. Ya. Ra'ina berarti artinya apa? Artinya ra'ina. Dari kata ra'a yura'i artinya muhafadzah, menjaga. Di mana ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah ra'ina, artinya wahai Rasulullah, perhatikanlah kami. Tapi rupanya orang Yahudi dan orang-orang munafikin ini mengambil kesempatan yang sama. Mereka ikut mengatakan kepada Rasulullah dengan mengatakan ra'ina, tapi bukan dari kalimat ra'a yura'i, tapi dari kata ra'ana yara'anu. Isim fa'ilnya ra'in, yang artinya bodoh. Sehingga para sahabat ketika mengatakan kepada Rasulullah dengan niat ra'ina, wahai Rasulullah, perhatikanlah kami. Mereka mengatakan kepada Rasul juga ra'ina, maksud tujuannya artinya apa? Bodoh kamu itu. Maka supaya ya, ucapan kaum mukminin terbedakan dengan ucapan kaum kafirin, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang bertujuan tidak baik dengan ucapan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk menggunakan kata yang lain, yang semisal ya, namun tentunya menjadi terbedakanlah, dan kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini itu undurna, artinya tunggulah kami. Ya. Dan kata-kata undurna ini tidak bisa digunakan oleh orang-orang kafirin, orang-orang munafikin untuk mengelabui Rasulullah dan kaum mukminin. Nah, ini ya. Lalu Allah mengatakan, "La taqulu ra'ina wa qulu undurna." Jangan kamu katakan ra'ina, jangan. Ya. Walakin undurna, tapi ucapkan kata-kata undurna. Wasma'u, dan dengarlah. Maksudnya dengar di sini ai ya sam'u ta'atin wastijabatin, artinya dengarlah, mendengar dalam rangka untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kaum mukminin jangan mengucapkan ra'ina, tapi ucapkan undurna. Maka dengarkanlah ini. Walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir itu adab yang pedih. Siapa orang kafir itu? Yaitu orang Yahudi, orang munafikin yang menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan ra'ina, dari kata ra'ana yang artinya bodoh, dungu. Ya. Ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, annahu yambagi istimalul adab fil alfaz. Hendaknya kita memperhatikan adab dalam berucap, berkata-kata. Ya. Yakni an yutajannab al-alfaz allati tawahhama sabban wa syatman, yaitu menjauhi lafaz-lafaz yang khawatir orang memahaminya bahwa itu dalam rangka mencela padahal tidak. Ya. Nah, ini faedah yang pertama kata beliau. Jadi kalau kita berkata, ucapkan kata-kata yang jelas. Ya, yang tidak mengandung makna yang buruk selain itu. Faedah yang kedua, akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, yang bisa kita petik, wa minha annal iman muqtadin likulli akhlaqil fadilah, bahwa iman itu mengharuskan agar kita berakhlak yang baik. Karena memang akhlak yang baik itu akhi kesempurna, menunjukkan kesempurnaan iman. Semakin baik akhlaknya, maka semakin sempurna imannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah akhi yang ketiga. Annahu yambagi liman naha an syai'in an yadulla an-nas ala badalil mubah. Bahwa selayaknya orang yang melarang orang lain dua dari suatu perbuatan, yang lebih baik itu diberikan solusinya gitu loh. Jangan cuma melarang tapi tidak memberikan solusi yang lain. Karena memang terkadang Pak, larangan syariat itu ya selalu biasanya diganti dengan solusi yang lebih baik. Allah melarang zina, maka Allah berikan gantinya apa? Nikah. Ya, 2, 3, 4 boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum arak, maka Allah gantikan dengan yang lain yang lebih bermanfaat. Ya, sari buah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari judi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti daripada judi enggak, Pak? Ganti daripada judi apa? Ada? Enggak ada. Ya, terkadang Allah tidak memberikan gantinya. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan yang lainnya. Karena judi itu jelas memakan harta manusia dengan tanpa hak, menimbulkan perkelahian dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang riba dan Allah menghalalkan jual beli. Demikian akal Islam, azani Allah ya. Sekarang kalau ada orang berkata, kamu melarang kami bermusik, terus ganti kami bermusik apa dong? Kita katakan daripada kamu bermusik, baca Quran. Itu ganti yang lebih baik ya enggak, Pak? Ya. Musik diharamkan dalam syariat. Dalil-dalil tentang haram musik jelas kok. Karena itu seni. Oke, emang Al-Qur'an tidak indah apa? Al-Qur'an itu indah. Kalau siapapun yang membaca Al-Qur'an, memahaminya, dia akan mendapatkan Al-Qur'an itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Nah, ini faedah selanjutnya yang kita bisa petik dari ayat ini. Wa minha wujubul inqiyati amrillahi wa rasulih. Ayat ini menunjukkan wajibnya untuk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kita berusaha untuk patuh terhadap semua larangan-larangannya kita jauhi. Semua perintah-perintahnya berusaha untuk kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan wasma'u, dengarkan. Artinya bukan sebatas mendengar tanpa ada ketundukan. Karena orang Arab ketika memutlakkan kata dengarkan, biasanya ada dua makna. Makna yang pertama dengarkan saja. Makna yang kedua artinya dengarkan untuk dipatuhi. Iya. Dan yang dimaksud dengan ayat ini maksudnya dengarkan untuk dipatuhi tadi. Iya. Faedah selanjutnya kata beliau, wa minha at-tahdhir min mukhalafi amr min mukhalafati amrillah. Peringatan dari menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha min a'malil kafirin, dan menyelisih perintah Allah itu termasuk perbuatan orang-orang kafir biasanya. Maka dia ikut mendapatkan apa? Ancaman dengan azab yang pedih. Hadis ini juga kita ambil faedah yang lain, akhi, larangan tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Yang apabila orang-orang kafir itu melakukan suatu perbuatan dan menjadi ciri dalam agama mereka dan syiar mereka, maka kita tidak boleh melakukannya. Atau misalnya orang kafir menggunakan suatu perbuatan yang dalam rangka untuk mencela umat Islam, maka kita pun juga jauhi perbuatan tersebut. Baik, kita lanjut ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Ma di sini artinya nafiyah, tidak. Yawaddu alladhina kafaru, tidak akan senang orang-orang kafir itu. Orang kafir yang mana? Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Walal musyrikin, tidak pula kaum musyrikin. Mereka tidak akan senang. Kenapa? Tidak senang apa? Ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum, untuk diturunkan kepada kalian kebaikan dari Rabb kalian kepada kalian. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Pak, menyebutkan kata-kata khair di sini menakiroh fi siyakin nafs. Ya, di dalam apa namanya? Redaksi peniadaan. Dan dalam bahasa Arab, nakiroh dalam redaksi peniadaan itu mempunyai makna apa? Umum. Artinya orang kafir dari kalangan orang musyrikin Quraisy, demikian pula ahli kitab, tidak akan pernah senang kalian wahai kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Enggak bakalan senang mereka. Mereka tidak ingin kaum muslimin diberikan kebaikan, tidak ingin. Ya, kebaikan itu berupa ilmu, berupa hidayah, berupa apa namanya? Kemajuan dalam dunia dan yang lainnya. Lalu Allah berfirman, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang agung. Ya. Ayat ini, akhi, kita ambil beberapa faedah kata Syekh Utsaimin. Min fawaidil ayah. Yang pertama, bayanu adawati ghairil muslimina lil muslimin. Bahwa orang-orang kafirin dari kalangan ahli kitab dan musyrikin itu akan senantiasa memusuhi kaum muslimin. Mereka itu enggak pernah suka kepada kaum muslimin, Pak. Iya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum." Tidak akan pernah senang orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, demikian pula orang-orang musyrikin itu, untuk diturunkan kebaikan kepada kalian dari Rabb kalian. Mereka enggak suka itu. Iya. Itu memang demikian, Pak. Yang ngabarin ini Allah loh. Makanya aneh kalau ada orang yang begitu sangat percaya kepada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja dikafiri, hari kiam apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja diingkari, apalagi kita umatnya, Pak. Iya. Maka dari itu Allah tegas mengatakan di sini bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin itu tidak akan pernah suka kalian dapat kebaikan itu. Enggak pernah suka itu. Iya. Faedah yang kedua kata Syekh Utsaimin, "Annahu yajibu 'alaina an nahdhar min kulli tasarrufin yasturu 'anil yahudi wan nasara wan musyrikin." Bahwa wajib atas kita untuk waspada dari setiap perbuatan orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang musyrikin. Wajib waspada, Pak. Kalau mereka datang ke kita tahu-tahu nawarin bantuan, biasanya sih ada sesuatunya itu, Pak. Waspadalah, waspadalah. Karena Allah sudah menegaskan di sini bahwa mereka tidak menginginkan kebaikan menimpa kaum muslimin. Mereka akan terus bermakar bagaimana caranya kaum muslimin itu dalam kesusahan, dalam kemunduran. Pasti itu. Makanya Allah mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu itu. Iya. Yeah. Antum percaya enggak sama Al-Qur'an? Percaya enggak kepada pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya, Pak, ya. Orang-orang yang kafir kepada Allah ini benci banget sama Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an membongkar apa yang ada di hati mereka. Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, ahli kitab, orang-orang musyrikin itu tidak akan pernah suka kaum muslimin diberikan kebaikan, enggak bakalan pernah suka. Oleh karena itulah kita harus waspada dengan perbuatan-perbuatan mereka itu. Walaupun kelihatannya itu kebaikan, bisa jadi itu semuanya ada udang di balik lempeye. Iya. Faedah yang ketiga kata Syekh Utsaimin, "Anna haula'il kuffar yawadduna an yamna'u 'anil muslimina taqaddum." Bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin itu, mereka akan berusaha bagaimana supaya kaum muslimin tidak maju. Mereka takut kalau kaum muslimin maju itu, Pak. Iya. Yeah. Mereka takut kalau kaum muslimin kembali kepada kejayaannya, Pak. Takut banget, Pak. Dan mereka sadar bahwa umat Islam akan jaya ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis dan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya mereka berpikir bagaimana caranya menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berusaha untuk menjelekkan sunnah dan memberikan kesan seakan-akan orang yang berpegang kepada sunnah itu teroris lah, apalagi ya, radikal lah, apalagi Wahabi lah, apalagi, pokoknya diberikan cap-cap yang mengerikan, Pak. Tujuannya apa? Supaya manusia lari. Iya. Oleh karena itulah akal Islam, mereka tidak suka kaum muslimin maju, tidak suka. Mereka paling tidak suka. Mereka akan berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana bisa menjatuhkan perekonomian kaum muslimin. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara supaya kaum muslim ini tidak bangkit. Ya. Terkadang dengan cara diberikan kesenangan, kesenangan, kesenangan, biar mereka lalai. Ya. Belum lagi media-media yang melalaikan. Memang masya Allah di zaman sekarang media kan melalaikan banget, Pak. Antum kalau nonton di televisi-televisi swasta itu ya, isinya joget-joget, hiburan, apa, pokoknya melalaikan isinya. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin lalai. Supaya kaum muslimin lebih asyik dengan hal-hal seperti itu daripada mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa minha faidah yang keempat kata beliau, annahu yahrumu 'alal muslimin an yuwallu haula'il kuffar ayya qiyadah. Bahwa haram atas kaum muslimin untuk memilih pemimpin dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tegas dalam ayat ini bahwa orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin tidak akan pernah suka kaum muslimin diberikan kebaikan. Maka karena Allah sudah mengabarkan yang seperti itu dan Allah yang paling tahu, kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan siapapun juga. Seharusnya kita tidak percaya kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan kata-kata yang mentereng. Walaupun dengan janji-janji yang mengelabui, Pak. Jangan percaya. Iya. Nabi ya berusaha, mereka akan berusaha, Pak, sekuat tenaga bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin dengan apa? Menghembuskan syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat itu disebarkan sehingga diterima oleh kaum muslimin yang lemah ilmu dan akalnya. Nasallahu salamata wal afiyah. Faedah yang kelima yang bisa kita petik dari ayat ini, anna khairallah la yajlibuhu wadduwadin wala yarudduhu karohatu karihin. Bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diraih oleh orang yang menginginkannya, tidak pula ditolak oleh orang yang tidak menyukainya. Artinya kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, tidak ada orang yang akan bisa apa? Menolaknya, Pak. Demikian pula kalau Allah ingin menahan kebaikan dari seseorang, juga tidak akan ada orang yang bisa mendatangkannya. Enggak ada. Walaupun orang-orang kafirin misalnya berkumpul semua bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin, tapi kalau Allah tidak menghendaki enggak bisa. Makanya Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, apa, Pak? Ya, wa'lam, ketahuilah hai anak muda, annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasulullah SAW, apa? Ketahuilah hai anak muda, bahwasannya kalaulah seluruh manusia bersatu padu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang Allah tuliskan untukmu. Dan apabila mereka bersatu padu untuk memberikan bahaya kepada kamu, mereka juga tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Iya, Pak. Kalau kita punya keyakinan ini, Pak, kita tegar insyaallah. Kita akan senantiasa tegar berpegang kepada kebenaran bi'idznillah insyaallah. Berpegang kepada sunnah walaupun banyak orang yang mencaci maki kita, ya. Walaupun usaha mereka terus bagaimana memerangi sunnah ini. Tapi kalau kita yakin akan ayat ini, Pak, siapapun yang ingin memberikan mudarat tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang selanjutnya. Wa minha annal insan alladzi la yawaddu al-khair lil muslimin fihi syabahun bil yahud wan nasara. Di antara faedah ayat ini bahwa orang Islam yang merasa tidak suka kaum muslimin ditimpa kebaikan, lah arti ini orang sama dengan Yahudi dan Nasrani. Ada enggak, Pak, orang Islam enggak suka kaum muslimin dikasih kebaikan, Pak? Ada. Ini orang-orang yang ditimpa penyakit kemunafikan tuh di hatinya tuh. Iya. Yeah. Kita sebagai seorang umat Islam harusnya, Pak, gembira ketika kaum muslimin diberikan kebaikan, Pak. Bersedih ketika kaum muslimin ditimpa kesusahan, Pak. Iya, karena itu konsekuensi iman akal Islam. Faedah selanjutnya, wa minha isbatul masyiati lillah. Penetapan sifat masyiah. Masyiah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak, loh, Pak. Dan kehendak Allah itu tidak akan ada yang bisa menolak. Kalau Allah berkehendak sesuatu, pasti terjadi, pasti. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Ini keyakinan yang harus kita yakini, Pak. Namun sebagaimana pernah kita pelajari, ya, bahwa kehendak Allah itu ada dua macam. Yang pertama kehendak apa? Masyiah kauniyah qadariyah. Itu kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Apa itu? Yaitu kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridho. Yang kedua disebut dengan masyiah diniyah syar'iyah. Apa itu? Yaitu kehendak Allah yang berhubungan dengan cinta dan ridho-Nya. Contoh masyiah diniyah syariah apa contohnya, Pak? Hah? Contohnya masyiah diniyah syariah apa contohnya? Hah? Allah berkehendak untuk ditaati. Iya tidak? Allah berkehendak supaya kita mentauhidkannya. Allah berkehendak supaya kita menjauhi maksiat. Itu namanya kehendak yang bersifat apa? Diniyah syariah. Kenapa? Karena Allah mencintai ketaatan, tidak? Cinta. Allah ridho kepada ketaatan. Allah ridho kepada tauhid. Allah ridho kepada apa? Ya, apa namanya, meninggalkan maksiat. Contoh masyiah kauniyah qadariyah apa contohnya, Pak? Hah? Kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah contohnya apa? Hah? Allah menghendaki adanya iblis, adanya maksiat. Allah berkehendak adanya, ya, babi, setan. Itu memang sudah kehendak Allah. Tapi apakah Allah cinta kepada itu semuanya? Tidak. Apakah Allah ridho untuk dimaksiati? Tidak. Lalu kenapa Allah menciptakan iblis, setan, semua perkara maksiat sebagai ujian untuk manusia? Agar Allah melihat siapa yang mau taat, siapa yang tidak mau taat. Iya. Makanya kehendak Allah itu tadi ada berapa macam, Pak? Ada dua. Yang pertama kehendak apa? Kauniyah qadariyah. Yang kedua kehendak apa? Syariah diniyah. Allah menghendaki adanya perpecahan, tapi Allah berkehendak supaya perpecahan itu ditinggalkan. Dan Allah memberikan kepada kita manusia kemampuan. Allah menghendaki adanya arak, adanya judi, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk meninggalkan arak dan judi, dan Allah pun memberikan kepada manusia kemampuan untuk meninggalkannya. Maka tidak boleh ada orang berkata, oh saya berzina sudah takdir Allah, gimana lagi? Oh gak bisa. Ya, kita katakan kamu berzina, siapa yang maksa emang? Ya gak ada yang maksa sih, suka rela. Berarti memang itu keinginan kamu, kehendak kamu. Maka kalau Allah mengadab kamu, Allah tidak zalim. Maka tidak boleh Anda berkata, ya gimana, saya kan berzina sudah takdir Allah. Kita katakan kamu mampu tidak meninggalkan, mampu. Terus kenapa kamu lakukan? Ya gimana ya, enak. Maka kita kan katakan tidak ada uzur pada Anda, karena masalahnya Anda sudah tahu itu haram, Anda pun mampu meninggalkan, tapi Anda sengaja melakukan. Maka Allah tidak salah kalau Allah mengadab kamu. Ya. Hanya jangan, kata para ulama, haram hukumnya beralasan dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Enggak boleh. Ya. Faedah selanjutnya, akhi. Faedah yang keberapa? Yang selanjutnya lah. Itsbatur rahmati lillah. Ayat ini menunjukkan, menetapkan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mempunyai sifat rahmat. Ya. Apa sih rahmat itu, Pak? Kasih sayang. Ya. Allah punya nama apa? Ar-Rahman. Allah juga punya nama apa? Ar-Rahim. Dan selalu kita baca itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Fatihah juga selalu kita baca Ar-Rahmanirrahim. Dan waktu kita menafsirkan surat Al-Fatihah, kita sudah menyebutkan perbedaan antara Rahman dan Rahim. Walaupun Rahman dan Rahim itu dari satu kata, Pak. Sama-sama dari kata rahmat. Rahman dari kata rahima yarhamu rahmatan. Rahim juga dari kata rahima yarhamu rahmatan. Dua nama ini dari satu kata, yaitu rahmat. Tapi wazannya berbeda. Yang satu wazannya fa'lan, yang satu wazannya fa'il. Dalam bahasa Arab, berbeda wazan biasanya berbeda makna. Orang Arab menyebut kata wazan fa'lan itu biasanya untuk menunjukkan kepada sifat sesuatu itu dipenuhi oleh sifat tersebut. Contoh misalnya, kalau ada orang yang dipenuhi dengan kemarahan, maka disebut dia ghadban. Ya. Maka Allah dipenuhi dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Maka sifat Allah apa? Rahman. Adapun rahim itu biasanya orang Arab menggunakan kata rahim itu untuk menunjukkan kepada perbuatan. Ya. Yang artinya yang sangat merahmati. Makanya kalau bismillahirrahmanirrahim, Pak, sebagaimana pernah kita bahas ya. Kalau diterjemahkan yang paling tepat tuh begini, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayangi, begitu. Kenapa? Karena Rahman itu sifat, sedangkan Rahim itu perbuatan. Maknanya sama, sama-sama dari kata rahmat. Dengan nama Allah yang Maha Rahmat lagi Maha Merahmati. Iya. Maka rahmat Allah luas sekali, Pak. Iya, bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya, maka rahmat Allah luas sekali. Wa minha faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, Pak. Isbatul fadl lillah, menetapkan akan karunia bagi Allah. Dan bahwasanya Allah memiliki karunia yang sangat luas sekali, yang sangat besar sekali. Ya wa anna fadlahu laisa ka fadli ghairihi. Dan bahwasanya karunia Allah itu tidak sama dengan karunia siapapun juga dari hamba-hambanya. Karunia Allah agung, besar sekali. Ya. Dan Bapak sekalian, karunia yang hakiki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah hidayah. Itu karunia yang paling berharga. Karunia yang paling besar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa, Pak? Dalam surat Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah mengatakan, katakan, hendaklah kalian bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Para ulama ketika menafsirkan karunia dan rahmat, karunia itu adalah Islam, rahmat itu Al-Quran. Ya. Maka hidayah kepada Islam, hidayah kepada apa? Ya, takwa, kepada keimanan, itu karunia yang paling besar, bahkan lebih besar daripada karunia dunia, Pak. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum mukminin, Pak, untuk bergembira dengan karunia yang berupa apa? Hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang hanya bergembira dengan karunia dunia. Allah berfirman, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bergembira. Maksudnya apa? Allah tidak mencintai orang yang bergembira. Maksudnya kata para ulama, itu hanya bergembira dengan dunia. Sehingga dunia membuat dia apa? Congkak, sombong, ujub. Dan Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya berupa hidayah, keimanan, ketakwaan dan ketaatan. Maka itu yang paling berhak untuk kita bergembira dengannya. Karena itulah karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Kita lanjutkan ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh. Tidaklah kami menghapus min ayatin, suatu ayat pun juga. Aw nunsiha. Ya. Atau nunsiha dari ansa yunsi. Ya. Di sini kata-kata nunsiha di sini akal Islam azani Allah wa iyakum. Apa namanya? Mempunyai makna bukan artinya lupa, karena Allah tidak mempunyai sifat apa? Lupa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma nansakh, tidaklah kami hapus suatu ayat pun, au nunsiha ai au nuziluha, menghilangkannya. Jadi kata ansa yunsi di sini bukan artinya melupakannya, karena tidak mungkin Allah punya sifat apa? Lupa. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidak mungkin lupa. Maka kata ansa yunsi di sini maknanya bukan artinya zuhul, lupa. Karena dalam bahasa Arab kata-kata nasiya yansa itu terkadang mempunyai makna apa? Lupa beneran. Terkadang mempunyai makna apa? Taroka, meninggalkan. Ya. Contoh misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza." Maka pada hari ini kami nansakum. Diterjemahkan, apakah boleh kita terjemahkan, "Makakah hari ini kami melupakan kalian?" Tidak, Allah tidak lupa. Tapi yang dimaksud dengan nansa, nasiya yansa di sini artinya taroka. Kami akan meninggalkan kalian. Sebagaimana kalian dahulu meninggalkan ayat-ayat kami. Ya. Sebab kalau dikatakan, "Al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza," pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu dahulu melupakan pertemuan dengan kami. Maka maknanya menjadi tidak lurus, Pak. Pertama, kalau kita terjemahkan dengan lupa berarti menetapkan bagi Allah sifat lupa. Padahal Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidak pernah apa? Lupa. Berarti harus diambil makna yang lain. Dan ini tidak termasuk takwil, tidak. Karena terkadang dalam bahasa Arab satu kata mempunyai beberapa apa? Makna. Ketika satu makna ini tidak cocok karena adanya dalil yang menolak makna ini, maka kita gunakan makna yang lainnya yang masuk dalam ayat tersebut. Iya. Di zaman sekarang ini, Pak, maaf-maaf saja, Pak. Ada orang yang menuduh bahwa kita ini ya menolak takwil tapi katanya suka mentakwil juga katanya. Padahal makna takwil itu apa sih? Itu tentu ya pembahasannya dalam ilmu usul fikih. Namun yang saya ingin tekankan di sini, ketika kita mengartikan kata-kata nasiya artinya taroka, meninggalkan, itu sama sekali bukan takwil. Karena nasiya dalam bahasa Arab itu mempunyai makna zuhul, tadi lupa, atau mempunyai makna taroka, apa, meninggalkan. Iya. Yeah. Ada dua makna. Dari mana kita mengetahui salah satu makna tersebut sesuai dengan redaksi kalimat? Kalau ada orang berkata nasitu ayah, aku lupa satu ayat, maka berarti maknanya apa? Duhul tadi lupa. Ya. Nah itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami hapus suatu ayat pun atau kami menghilangkannya, maka kami akan mendatangkan dengan yang lainnya, dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya. Sebagian ulama mempunyai memberikan tafsiran bahwa yang dimaksud dengan nun siha artinya kami menjadikan Rasulullah lupa. Menjadikan Rasulullah apa? Lupa. Ya, sehingga mereka mengatakan maknanya tetap maknanya duhul, lupa. Tapi maksudnya di situ ya, Allah Subhanahu wa taala membuat Rasulullah SAW lupa. Dan ini yang condong kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Di mana beliau berkata, ai bi makna naj'alur rasul sallallahu alaihi wasallam yansaha. Maknanya adalah kami menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melupakannya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan membacakan kepada engkau Al-Qur'an, maka janganlah kamu lupa kecuali apa yang Allah kehendaki kamu lupa. Ya. Tapi kata beliau yang wal murad bihi huna raf'ul ayah. Namun yang dimaksud di sini Allah menjadikan Rasul lupa artinya diangkat ayat tersebut. Ya. Bukan sebatas lupa saja tapi diangkat. Sebagaimana ya di akhir zaman nanti Al-Qur'an diangkat tidak, Pak? Di akhir zaman Allah akan mengangkat Al-Qur'an. Hilang dari dada manusia, hilang dari mushaf-mushaf, sudah tidak ada lagi. Iya. Iya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma nansakh, tidaklah kami hapus suatu ayat pun atau kami ya membuat engkau hai Muhammad melupakannya," atau artinya kami apa namanya? Ya. Tinggalkan. Kami kecuali kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullah, thubutun nasakh. Bahwa nasikh mansukh itu ada dalam Al-Qur'an. Tahu enggak nasikh mansukh, Pak? Nasikh mansukh itu artinya ada ayat-ayat yang dihapus. Baik dihapus hukumnya, tapi ayatnya enggak dihapus. Atau dihapus ayatnya, tapi hukumnya enggak dihapus. Atau dihapus dua-duanya, ayat dan hukumnya. Ya. Ada ayat yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya tidak dihapus dari Al-Qur'an. Maksudnya ada dalam Al-Qur'an, Pak. Contoh misalnya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Allah mengatakan jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Berarti pemahaman ayat ini apa? Kalau tidak mendekati salat maka boleh mabuk. Namun ayat ini kata para ulama sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus. Ya. Dengan apa? Dengan pengharaman arak sama sekali. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga ayat itu tidak bisa lagi bisa dijadikan apa? Dalil. Hukumnya sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada tidak, Pak? Masih ada. Ada juga ayat hukumnya tidak dihapus tapi ayatnya tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu ayat rajam. Sebagian ulama memberikan contoh yaitu ayat rajam. Tadinya ayat rajam itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian dihapus tapi hukum rajam tetap masih ada dan ditetapkan oleh. Contoh lagi tentang masalah menyusui anak. Tadinya ada ayat tentang masalah menyusui apa? Anak. Bahwa 5 kali susuan sampai apa? Kenyang, maka menjadi anak susuan. Tapi ayatnya dihapus dari Al-Qur'an, hukumnya tidak dihapus. Ada lagi yang ayat dan hukumnya dihapus. Iya. Ini macam-macam penghapusan dari Al-Qur'an. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan enggak mungkin ada nasikh mansukh, enggak mungkin. Ini kelompok mana, Pak? yang mengatakan nasikh mansukh itu tidak mungkin. Kelompok mana? Hah? Tadi saya ngomong apa sih, Pak? Enggak pada dengerin ya? Hah? Mu'tazilah. Apa alasannya Mu'tazilah? Kata mereka kalau ada nasikh mansukh berarti Allah tidak tahu dong apa yang akan terjadi di masa depan. Berarti Allah bodoh dong. Paham gak, Pak? Sebab kalau dihapus seakan-akan, oh baru ketahuan nih, gak cocok nih, dihapus aja deh sama yang lain. Ahlussunnah mengatakan justru itu menunjukkan ilmu Allah dan bahwasannya hukum itu Allah tahu kalau langsung begini tidak cocok. Maka Allah wajibkan atau Allah syariatkan sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan keadaan. Karena Allah yang tahu dengan ilmunya yang paling cocok buat mereka. Jadi tidak bertabrakan sama sekali. Apalagi nasikh mansukh ada kok, buktinya ada dalam Al-Quran. Ayatnya juga ada, dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sampai detik ini. Bahwa nasikh mansukh itu ada. Allah alam, kita cukupkan dulu, nanti kita ambil faidah. Faidah yang lain dari ayat ini pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.